وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita yaitu Fadlul Islam syarah Fadlul Islam قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة يعني وتمام الحديث وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها بالنار إلا ملة واحدة قال ويا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هذو النعل بالنعل akan datang atas umatku apa yang telah datang atas Bani Israel هذو النعل بالنعل sama persis seperti sendal dengan sendal na'al ya sepasang sendal kan sama persis kiri kanan hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan sampai seandainya di antara orang-orang Yahudi itu ada yang mendatangi ibunya alaniyah ini berzina dengan ibunya wal iyadu billah kana fi ummati man yasna'u dhalika akan ada di umatku juga yang melakukan hal yang sama wa inna bani israil tabtariq tafarraqat ala 72 millah dan Bani Israel telah berselisih, berpecah, berkelompok-kelompok ala 72 millah 72 golongan wa tatariku hadhil umma ala 73 millah dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan kulluhum finnar illa millata wahidah semuanya dalam api neraka kecuali satu golongan qalu wa man hiya ya Rasulullah siapa yang satu itu untuk menghindari pengakuan sepihak karena setiap golongan setiap kelompok ini akan mengaku dialah yang satu itu supaya tidak terjadi yang demikian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah ditanya oleh para sahabat man hiya ya Rasulullah siapa yang golongan satu itu yang akan selamat dari api neraka qala ma ana alaihi wa ashabi apa-apa yang aku ada di atasnya demikian juga para sahabatku. Barakallahu fiikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Fal haditsu sahihun bi majmu'i hadhihi at-turuq. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib wa yashhadu lahu haditsu Muawiyah inda Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan Abu Dawud juga wa sanaduhu hasan wa haditsu Anas bin Malik. Inda ibn Majah wasanaduhu jayyid wa hadithu Auf bin Malik an ibn Majah fal hadithu sahihun bi majmu'i hadhihi at-turuq. Baik, adanya banyaknya hadis-hadis yang hasan naik ke derajat hasan sahih. Sahih li ghairihi. Baik. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala هذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان تحذير للأمة هذا تحذير ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara ini akan terjadi di akhir zaman nanti peringatan untuk umat ini wa hadha min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi ini menunjukkan tentang begitu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat ini wa syafaqatihi alaihim dan begitu sayangnya Rasulullah atas umat ini annahu akhbarahum amma sayahsul wa bayyana lahum kaifa an-najata minhu Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umat ini bakal apa yang terjadi, dan Rasul telah memberikan jalan keluar daripadanya. Ya, ini bakal terjadi perselisihan. Muncul banyak kelompok. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi satu. Siapa yang mau jadi yang selamat itu, ma ana alaihi wa ashabi. Fa bani Israil tafarraqu wa ikhtalafu. Bani Israil telah berselisih, bercerai-berai, sebagaimana Allah mengatakan wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian sama seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datangnya kepada mereka bayyinat. Hada bi bani Israil, famada ma anna hada hadatsa bi bani Israil fasayahdutu bi hadhil ummah indaman yuqalliduhum. Ini pada bani Israil. Maka selama kejadian ini ada pada bani Israil berpecah belah, bercerai-berai, fasayahdutu bi hadhil ummah indaman yuqalliduhum, maka akan terjadi pula pada umat ini bagi orang-orang yang mentaklid bani Israil, mengikuti mereka. Wa qad hadats, dan ini sudah terjadi. Lakin inda huduthihi yajibu 'alal muslim an la yata'assab wa innama yahrisu 'alal dalil. Terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Sayyid. Walakin inda huduthihi yajibu 'alal muslim an la yata'assab. Kalau memang terjadi pertikaian, perselisihan, wajib bagi setiap muslim untuk tidak taasub, fanatik golongan. Wa innama yahrisu 'alal dalil. Akan tetapi dia mestinya semangat untuk mendapatkan dalil dan berpegang dengan dalil. Wa tibaul kitabi was sunnah, dan mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Hatta yanju min hadhil fitnah, agar supaya terbebas dia dari fitnah ini. Wa hadzal syarr, terbebas dia dari kejelekan ini. Wa hadzal ikhtilaf, dan terbebas dari perselisihan ini. Fa hadza khabarun ma'nahu tahdhir. Ini pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya adalah peringatan. Wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mukjizat beliau. Akhbaranahu sayujadu man yatashabbah bil yahudi wan nasara hatta fi atfahil asya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa akan terjadi man yatashabbah annahu sayujadu, bahwa akan didapati orang-orang yang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hatta fi atfahil asya, sampai pada perkara yang paling remeh sekalipun mereka akan mengikutinya. Syauntafi. Tayyib. Au akbahiha wa asna'iha, atau perkara itu perkara paling buruknya, paling menjijikkannya. Hatta law kana fil yahudi wan nasara man yati ummah, yani yujami'u ummah, law jida fi hadhil ummah may yaf'alu dhalika taqlidan lahum. Sampai seandainya terjadi di kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara mendatangi ibunya, yakni yujami'u ummah, menjima' ibunya, la wujida fi hadhil ummah may yaf'alu dhalika taqlidan lahum, akan ada di antara umat ini yang melakukan hal yang sama karena mengikuti mereka, menikahi ibunya sendiri. La haula illa billah, li'annahu yu'tabaru ma hum alayhi huwal kamal, li'annahu ya'tabiru ma hum alayhi huwal kamal walau kana aqbah walau kana aqbahul asya'i wa asna'iha. Fazina umuman fahishah wa sa'a sabila. Kenapa ada orang dari kalangan kaum muslimin yang mentaklidi orang-orang Yahudi dan Nasara? Lianahu ya'tabiru ma hum alaihi huwal kamal, karena dia melihat bahwa apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu adalah kesempurnaan, kemajuan, kemodernan. Barakallahu bikum. Walau kana akbahul asya wa asna'iha, walaupun itu adalah perkara yang paling jeleknya, paling buruknya. Fazina umuman fahisha wa sa'a sabila, maka perbuatan zina secara umum adalah kekejian dan sejelek-jelek jalan. Wa zina bil umma akbahu anwa'iz zina, dan berzina dengan ibu sendiri adalah akbahi anwa'iz zina. Barakallahu bikum. Sejelek-jelek jenis perzinahan. Walau fa'alahul kuffar sara inda ba'di tayyib inda ba'di mustahsanan Walafalahul kufar sara inda ba'din mustahsanan. Seandainya dilakukan oleh orang kafir, maka sebagian dari kaum muslimin menganggapnya itu adalah perkara baik. Subhanallah. Wa fil haditsil akhir hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seandainya mereka orang-orang Yahudi Nasara masuk ke lubang dab, niscaya kalian pun akan memasukinya. Hadza fi tahdzir min at-tasyabbuh bil yahudi wan nasara. Ini peringatan jangan sampai mengikuti orang. Falyata'mal al-mu'min alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadha al-maqam khususan qawluhu ma ana 'alaihi wa ashabi. Mana? Baik, jazakallahu khair. Wa inna bani Israil tafarraqat 'ala thintain wa 70 millah. Kemudian bani Israil berselisih dan bercerai-berai berkelompok-kelompok sampai 72 kelompok firqah millah. Wa taftariqu ummati 'ala 73 millah. Dan akan bercerai-berai berkelompok-kelompok umatku sampai 73 kelompok. Kulluhum bin nari illa millata wahidah. Semuanya dalam api neraka kecuali satu millah. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, yang satu ini siapa, bagaimana dia? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini yang membedakannya, apa yang aku ada di atasnya dan para sahabat. Akhbara sallallahu alaihi wasallam anna fi hadhihi al-umma man yatashabbah bil yahudi wan nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa di umat ini ada orang-orang yang akan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Barakallahu fikum. Wa anna al-yahuda wan nasara iftaraku. Dan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara telah berselisih, bercerai-berai, berpecah belah. Wal yahudi iftaraku ala ihda wa sab'ina min firqah. Orang Yahudi 71 golongan, wan Nasara ala sintain wa sab'in, orang Nasrani menjadi 72, wa sataftariqu hadhihi umma ala 73 firqah taqlidan lahum. Dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 karena taklid terhadap Bani Israil. Wa kulluha bin nar illa wahidah, dan semuanya dalam api neraka kecuali satu, wahiyallati baqiyat ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Siapa yang satu itu? Adalah orang yang tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallah. Fala najata minan nar illa bittiba'il kitabi was sunnah. Maka tidak ada keselamatan dari api neraka kecuali dengan mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Wa manhaj salafis salih, dan mengikuti manhaj salafus salih. Wa man lam yakun kadzalika fa huwa fin nar. Dan barang siapa yang tidak demikian, maka dia tempatnya dalam api neraka. Imma li kufrihi wa imma li dhalalihi. Imma li kufri, mengikutnya, taklidnya dia kepada orang kafir yang menjadikan dia mungkin kafir dan kekal juga dia di dalam api neraka. Wa imma li dhalalihi, atau mungkin jadi dia karena mengikutnya tidak sampai kepada derajat kekafiran tapi sesat dia. Dan dengan sesatnya dia akan diadab dalam api neraka. Falaisat kullul firaq kafirah. 73 golongan ini yang ada dalam umat ini tidak semuanya kafir. Ba'duha kafir wa ba'duha dunal kufur. Barakallahu fiik. Sebagiannya telah kafir dan sebagiannya masih tetap dengan keislamannya walaupun dianggap sesat. Baik. Lakinnaha kullaha mutawa'idatan bin nar. Akan tetapi semuanya di ancam dengan neraka, li kufriha au li dalaliha, karena kafirnya atau karena sesatnya. Jadi 73 itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk neraka kecuali satu, tidak semuanya kekal. Jadi kalau penyimpangannya itu adalah kekufuran, ya kekal di dalamnya. Tapi kalau penyimpangannya ini tidaklah menjadikan dia kafir, maka dia akan disiksa dalam api neraka dan satu saat dia akan dikeluarkan setelah dia bersih suci atau mendapat syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fadal. Ada yang mengatakan bahwa kembalinya ke 73 itu barakallahu fi, ini induknya, ini cabang-cabangnya tetap larinya ke situ barakallahu fi. Masyaallah. Qala rahimallahu taala falyata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa'allahi kalam as-sadiq al-masduq. Maka silakan orang-orang yang beriman memperhatikan. Alladzi yarju liqa Allah, orang-orang yang masih mengharapkan berjumpa dengan Allah dengan penuh rahmat. Hendaknya dia memperhatikan kalam as-sadiq al-masduq. Kalau memang dia masih mengharap berjumpa dengan Allah dengan rahmatnya, silakan dia memperhatikan ucapan as-sadiq al-masduq, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadal maqam. Khususan qawlu ma ana alaihi wa ashabi, terkhusus di tanda kutip ma ana alaihi wa ashabi. Barakallahu bikum. Liyata'ammal al-muslim an-nasih li nafsihi, hendaknya seorang muslim atau setiap muslim memperhatikan selama dia masih menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia memperhatikan kalam as-sadiq al-masduq, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ar-rasul, bahwa sadiku fima akhbara bih, karena apa yang beliau khabarkan maka pengkhabaran itu benar adanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau mengucapkan dengan hawa nafsu, akan tetapi itulah wahyu yang Allah wahyukan. Al masduq ay al musaddaq billahi taala, yakni yang dibenarkan. Fallahu wallazi akhbarahu bidzalik, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan rasulnya untuk disampaikan kepada umat ini, bahwa sadiqun wa huwa masduq, maka beliau benar dan dia beliau yang dibenarkan. Sadiqun fima akhbara bihi wa masduqun fima ukhbira bihi min qibalillah. Barakallahu bikum. Bahwa sadiqun huwa masduq, bahwa sadiqun wa huwa masduq, beliau jujur dan dipercaya. Sadiqun fima akhbara bihi, benar, jujur beliau pada pengkhabarannya. Wa masduq, dibenarkan pada apa yang dikhabarkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wasalam. Waliyata'ammal al-muslim al-labib al-aqil hadzal amr, hendaknya seorang muslim yang cerdas yang berakal memperhatikan perkara ini. Wa annahu la budda yahduts, dan bahwa pasti akan terjadi. Wala najata minhu illa bima kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan tidak ada keselamatan kecuali bersama dengan apa yang dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada di atasnya. Barakallahu fikum. Wa hadza yastad'i minna an nata'allama ma kana alaihi ar-rasul, dan ini menuntut kita untuk kita mempelajari apa yang Rasul dan sahabatnya ada di atasnya. Ini yang menuntut kita untuk mempelajari apa sih yang Rasulullah ada di atasnya, demikian juga para sahabatnya. Masya Allah. Amma anna kullan yadda'i annahu ala ma kana alaihi ar-rasul wa ashabu, wa huwa jahilun bima kana alaihi ar-rasul wa ashabu, au yadri walakinahu ta'ammada al-khata, fa hadha la yasihu abadan wa la yajuz. Amma anna kullan yadda'i annahu ala ma kana alaihi ar-rasul wa ashabu. Adapun kalau semuanya 73 golongan ini semuanya ngaku bahwa dialah yang berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya, wa huwa jahil, dalam keadaan dia bodoh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya dan para sahabatnya, au yadri walakinahu ta'ammadal khata, atau mungkin dia tahu tapi sengaja-sengaja dia berbuat salah. Fahada la yasihu abada, ini tidak benar abadanya adanya. Wala yajuz, tidak boleh. Fala budda an nata'allama wa na'rif ma kana alaihi ar-rasul wa ashabuhu, maka wajib untuk kita belajar, untuk kita ketahui apa saja yang Rasul dan sahabatnya ada di atasnya. Hatta natamassaka bihi, sampai kita berpegang teguh padanya. Wala naltafit ila siwahu, setelah itu kita tidak perlu lagi noleh-noleh ke siapapun dan apapun. Barakallahu fikum. Pokoknya kita belajar. Apa sih yang dulunya Rasul ada di atasnya dan para sahabatnya. Kalau sudah kita tahu, tinggal kita mengamalkan. Barakallahu fikum. Baik. Adapun orang-orang dengan apa yang mereka lakukan, tinggalkan. Baik. Ya tetap kita berdakwah, kita mengajak, kita melakukan kebaikan dan mengajak orang berlaku baik. Baik. Kita mengikuti sunnah dan mengajak orang untuk mengikuti sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kondisi bahwa akan tetap ada orang yang taklid dengan orang Yahudi dan Nasara, itu suatu yang sudah menjadi sunnatullah. Barakallahu fikum, sudah menjadi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Baik, intinya bagaimana kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Barakallahu fikum. Setelah itu saudara-saudara kita yang lainnya. Baik. Wa ampusakum wa ahlikum nara. Tayyib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.